Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fathillah rahimanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Fathul Qorib al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Kita masih di kitab Shalah. Ya, membahas tentang syarat sah sholat. Ya, syarat sah sholat yaitu syarat sebelum sholat dilakukan, yaitu syarat sah sholat. Kemarin sudah kita baca, ada lima. Ya, ada lima. Syarat ini kalau tidak terpenuhi, maka tidak sah sholatnya, dan syarat ini berada di luar sholat. Ya, berbeda dengan rukun, kalau rukun itu juga sah tidaknya sholat tergantung padanya, kan, tapi rukun berada di dalam sholatnya, dalam aktivitas sholatnya. Yang pertama yaitu suci dari hadas, baik besar dan kecil, yaitu dan suci dari najis pula, yaitu di badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, menutup aurat. Ya. Menutup aurat, yaitu yang dimaksud adalah laun, warna dari aurat. Tidak boleh warna aurat terlihat. Yaitu terlihat, tidak boleh terlihat dari sisi samping dan atas. Adapun kalau terlihat dari arah bawah, tidak mengapa. Jadi harus tertutup dari arah atas dan dari arah samping. Sehingga kalau terlihat dari arah atas, misalnya dari kerah bajunya, atau dari lengan bajunya samping, maka ini tidak terpenuhi syarat. Tapi kalau dari arah bawah tidak mengapa. Meskipun terlihat tidak mengapa. Ya, kemudian bajunya harus libas tohir yang suci. Kemudian beliau mengatakan qala asy-syarihu rahimahullah ta'ala wa yajibu satruha aidon fi ghairi sholat. Ini membahas tentang syarat sah sholat, sehingga aurat dalam sholat. Tapi beliau meluaskan bahasan yang berkaitan dengan aurat. Beliau mengatakan wa yajibu satruha aidon fi ghairi sholati anin nasi. Wajib pula menutup aurat, ya, ketika dalam kondisi tidak sholat, yaitu di luar sholat. Yaitu dari pandangan manusia. Jadi ketika sholat wajib ditutup, ketika di luar sholat juga wajib ditutup. Yaitu dari pandangan manusia yang haram untuk manusia yang haram, atau orang yang haram untuk memandangnya. Kemudian wafil kholwati, juga dalam keadaan khulwah bersendiri, illa lihajatin miniktisalin wanahwihi, kecuali ada kebutuhan, semisal mandi dan yang lainnya. Jadi ketika kondisi sendirian, khulwah juga khulwah sendirian atau di kegelapan, ya, tidak terlihat, juga wajib menutup aurat. Kemudian apa faedahnya menutup aurat ketika sendirian, ya, lebih-lebih lagi ketika dalam kegelapan. yang ada, tidak ada satupun orang yang melihat kecuali Allah. Ya, karena Allah ya, tidak ada yang menghijabnya. Maka jawabannya adalah hak Allah itu lebih apa? Lebih diutamakan, lebih kita lebih malu dengan pandangan dari Allah, hak Allah. Karena kalau Allah SWT melihat hambanya yang menutup aurat itu berarti apa? Dia melakukan adab yang baik. Ya kan, tapi boleh terbuka aurat ketika ada hajah, keperluan. Illa li hajatin. Semisal itu mandi dan yang lainnya. Amma satruha an nafsihi fala yajibu lakinnahu yukrahu nazruhu ilaiha. Adapun menutup aurat dari dirinya sendiri, maka hukumnya tidak wajib, kan tapi makruh memandangnya pada aurat tersebut. Ya, tidak wajib, kan tapi boleh melihat aurat. Ya, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Jadi jawaz ma'al ma'al karuh. Itu misalnya dia terlihat auratnya dari arah atas. Ya, terlihat aurat dari arah atasnya, dari kerahnya misalnya. Ya, bagaimana tadi sudah disebutkan, yaitu dia wajib menutup ketika sendirian fil khulwah. Nah, tapi di sini wa amma satruha an nafsihi fala yajibu. Maksudnya di sini adalah memandangnya. Kalau memandangnya itu di situ boleh, maksudnya gitu. Artinya tidak sampai haram, dia makruh saja. Hukum makruh ini jika tidak hajah, ya, tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan memandang aurat, auratnya maka hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau ada kebutuhan, hukumnya tidak makruh. Jika ada kebutuhan. Lakinnahu yukrahu nazaruhu ilaiha. Kemudian wa auratu zakari, aurat zakar laki-laki. Ma baina suratihi wa rukbatihi. Itu di antara surah pusar wa rukbah lutut. Di sini disebutkan baina, berarti dia di antara itu. Ya, sehingga lutut dan pusar bukan aurat. Ya. Karena tadi ma baina surati wa rukbati. Nah, tapi meskipun bukan aurat, wajib ditutup sebagiannya. Sebagian dari lutut dan sebagian dari surah pusar. Ya. Karena apa? Jika tidak tutup sebagian, tidak bisa menutup aurat dengan sempurna. Karena ma la yatimu al-wajibu ila bihi wa huwa wajib. Maka satu kewajiban yang tidak bisa terwujud dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain tersebut hukumnya menjadi wajib. Ya. Kalau kita tidak menutup sebagian dari lutut dan pusar, maka tidak bisa menutup dengan sempurna aurat kita. Maka dengan demikian, menutup sebagian lutut dan pusar menjadi wajib, meskipun keduanya adalah bukan aurat. Dan ini adalah aurat laki-laki ketika apa? Sholat. Ini baru membahas aurat laki-laki. Ini ketika sholat. Kemudian juga ketika di hadapan laki-laki yang lain. Jadi ketika sholat, aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lutut. Kemudian juga ketika di hadapan laki-laki yang lain. Ya. Jadi harus ditutup. Ya. Jadi kalau paha itu berarti tidak boleh terlihat oleh laki-laki lain sama laki-laki. Ini wajib ditutup. Kemudian yang ketiga juga ini auratnya laki-laki di hadapan perempuan-perempuan yang menjadi mahramnya. Ya. Jadi kan ini laki-laki di hadapan siapa? Kalau sholat ya. Ini sholat kemudian di hadapan laki-laki lain. Kemudian di hadapan perempuan wanita mahramnya. Maka ini sama. Yaitu antara pusar dan lutut. Ya. Sehingga aurat ini enggak boleh nampak di hadapan apa? Perempuan mahramnya, karena ini masuk dalam kategori tadi sama auratnya. Aurat dalam sholat, kemudian di hadapan laki-laki lain, di hadapan perempuan mahram. Nah, yang beda apa? Aurat di hadapan wanita ajnabiyah. Ya ini, di hadapan apa? Wanita ajnabiyah. Yang non mahram, maka aurat laki-laki adalah jami'u al-badan. Jami'u al-badan. Jami'u badanihi. Semua badannya itu aurat laki-laki di hadapan perempuan, yaitu apa? Non mahram. Artinya kalau tidak ada kebutuhan, maka tidak boleh seorang perempuan itu memandang laki-laki semua badannya, ya. Karena ini menjadi auratnya, tidak boleh dipandang. Maksudnya adalah aurat ya tidak boleh dipandang. Kemudian kalau laki-laki dalam keadaan sendiri, yaitu adalah sawatani, ya dua kemalu farjinya yaitu kubul dan dubur kalau sendiri. Laki-laki jika sendiri, apa? Yaitu auratnya adalah kubul dan dubur. Itu aja. Kalau sendirian. Berarti ada tiga aurat untuk laki-laki. Yaitu Apa yang tadi terputus tadi sinyalnya, dan ini kita ganti sinyal. Cek ada masalah nggak suaranya? Tadi itu sinyalnya putus ya, suaranya kayaknya enggak apa. Ya, bismillah. Ya, tadi aurat laki-laki berarti ada tiga macam. Ya, kita ulang ya, khawatir nanti tadi belum putus. Yaitu, pertama di antara pusat dan lutut, itu pada tiga tempat. Ya. Yaitu ketika sholat, kemudian ketika apa di hadapan laki lain, ketika di hadapan perempuan mahram. Kemudian aurat kedua yaitu semua badannya, yaitu ketika di hadapan yaitu wanita ajnabiyah non mahram. Kemudian yang ketiga yaitu kubul dan dubur saja, ini ketika bersendirian. Ini kok bisa beda-beda ya, seperti itu beda-beda. Auratnya ada tiga. Itu mungkin bisa kita catat ya. Demikian sehingga kita tahu bahasanya yang mungkin apa, karena ini hukumnya kan wajib menutup ya, seperti itu ya, ini kewajiban, sehingga kita nanti bisa lebih berhati-hati ya, ketika misalnya di hadapan laki lain bagaimana yang harus ditutup, apa aurat kita di hadapan mahram kita. Kecuali ini ya, kecuali istri. Allahu a'lam. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa kaza al-amatu, demikian pula al-amah, yaitu budak perempuan. Ini maksudnya beliau mengikutkan hukum untuk budak perempuan sama dengan aurat laki-laki. Jadi kalau budak perempuan, ya ini budak perempuan. Tadi kan laki-laki, sekarang budak perempuan. Budak perempuan auratnya seperti auratnya laki-laki ketika sholat. Jadi kan budak perempuan seperti aurat laki-laki di antara pusar dan lutut. Maka dia ketika sholat itu disamakan auratnya seperti aurat laki-laki. Ya. Walaupun ada pendapat lain ya yang mengatakan tidak seperti itu. Ya kalau seperti laki-laki antara pusar dan lutut. Ya. Dan ini pendapat dalam mazhab demikian. Seperti laki-laki ketika sholat, kemudian ketika di hadapan laki-laki mahram, budak perempuan. Kemudian juga ketika bersendirian dan juga ketika di hadapan perempuan. Perempuan, walaupun perempuan kafir. Maka auratnya adalah antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Kemudian kalau di hadapan laki-laki ajnabi, ya, laki-laki ajnabi. Siapa? Budak perempuan ini, maka auratnya adalah jami'u badaniha, semua badannya seperti orang perempuan merdeka. Sehingga auratnya budak perempuan ada dua, yaitu di antara pusar dan lutut, dan aurat kedua adalah seluruh badannya. Kapan di antara pusar dan lutut? Ketika sholat, ya. Kemudian ketika di hadapan laki-laki apa mahram, kemudian dia ketika sendirian, kemudian yang keempat ketika di hadapan perempuan, baik itu perempuan muslimah ataupun kafirah. Ada empat keadaan budak perempuan auratnya adalah antara pusar dan lutut. Satu, kemudian aurat kedua adalah seluruh badannya yaitu di hadapan laki-laki non mahram. Baik. Wa auratul hurrati, sekarang pindah ke perempuan merdeka. Wa auratul hurrati fi salati ma siwa wajhiha wa kafaiha. Dhahran wa batnan ilal qaini. Sekarang auratnya perempuan merdeka, yaitu fis sholah, ketika dalam sholat, yaitu semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, zohron, telapak tangan baik itu punggungnya luar atau batnan ataupun dalamnya, telapak tangan sampai ku, sampai pergelangan tangan, ku itu yang setelahnya adalah ibu jari. Nah, jadi pergelangan tangan situ sampai situ, baik bagian luar ataupun dalam. Itu yang boleh nampak hanya itu dan wajahnya. Selain itu enggak boleh. Enggak boleh nampak ketika sholat. Itu termasuk aurat. Jadi syarat sahnya sholat. Sehingga kalau nampak selain wajah dan kedua telapak tangan, sholatnya tidak sah. Karena tidak terpenuhi syarat menutup aurat. Sehingga misalnya rambut. Nah, ini nampak kalau kelihatan enggak boleh. Kemudian misalnya telapak kaki. Ya, ini juga enggak boleh kelihatan. Karena enggak dikecualikan tadi ya. Sehingga kalau nanti ketika sujud terlihat telapak kakinya atau tumit ketika rukuk dan di keadaan lain, batal sholatnya. Adapun kalau wajah dan telapak tangan ini berarti bukan aurat ya. Bukan aurat. Ya, karena ini kebutuhan menuntut untuk menampakkannya. Dia secara zat, wajah dan telapak tangan bukan aurat. Tapi wajib ditutup dalam rangka menghindari fitnah. Ya, seperti itu. Kalau kita katakan secara zat, bukan aurat dalam mazhab. Tapi ada kewajiban untuk menutupnya. Ya, seperti itu. Jika tidak dilihat oleh ajnabi. Allahu a'lam. Amma auratul hurrati kharija as-salati wa jami'u badaniha. Nanti ketika sholat ya. Adapun fajami'u badaniha, maka semua badannya. Ya, kalau di sini disebutkan semua apa? Badannya. Ya tadi ini dalam mazhab seperti itu yang Anda sampaikan tadi ya. Amma auratul hurrati, aurat dari perempuan merdeka di luar sholat. Tadi kan di dalam sholat. Maka di sini al-hurah di sini nanti termasuk amah ya. Ya, kalau indah tadi mana? Wajami'u badaniha. Semua badannya. Yaitu semua badannya di hadapan laki-laki ajnabi. Wa auratuha fil khalwati kadzakari, dan auratnya perempuan ketika bersendirian kadzakar, seperti auratnya laki-laki. Jadi untuk perempuan yang pertama, ketika di hadapan ajnabi maka semua badannya wajib ditutup. Wajib ditutup. Ya, ada pengecualian ya. Ya wajib ditutup semuanya. Ini ketika di hadapan laki-laki ajnabi. Kemudian ketika di hadapan perempuan, perempuan kafir. Sekarang aurat di hadapan perempuan kafir, maka selain yang biasa nampak ketika aktivitas, itu merupakan aurat. Nah, perempuan ketika melakukan aktivitas, misalnya lengannya kelihatan, betisnya kelihatan, misalnya, ya, di dalam rumah. Nah, ini boleh terlihat oleh wanita kafir. Tapi ketika aktivitas ini bagian-bagian tersebut nggak nampak, ini nggak boleh terlihat oleh wanita kafir. Ya, misalnya pusar ke atas dan sekitarnya, ya, dia ketika beraktivitas, ketika kerja nggak nampak, ini nggak boleh terlihat oleh wanita kafir. Ini dibedakan kalau dia di hadapan wanita kafir atau wanita muslim, ini dibedakan. Kalau di hadapan wanita kafir, yang boleh terlihat ada bagian yang biasa nampak ketika beraktivitas. Ya, kemudian kata Asy-Syarih, aurat perempuan ketika khalwah bersendirian kazakar seperti laki-laki. Maksudnya ketika sama seperti auratnya laki-laki ketika sholat. Aurat laki-laki ketika sholat adalah di antara pusar dan lutut. Ya kan? Maka aurat perempuan ketika khulwah sendirian adalah di antara pusar dan lutut. Beda aurat laki-laki ketika sendirian, yaitu kubul dan dubur. Sehingga perempuan sendirian ya paling tidak menutupi antara pusar dan lutut. Berbeda dengan laki-laki. Hanya kewajibannya adalah kubul dan dubur. Baik. Itu tadi aurat perempuan yaitu seluruh badannya di hadapan laki-laki ajnabi. Kemudian yang kedua, yang biasa nampak ketika aktivitas adalah ini aurat atau yang selain itu berarti ya, selain yang biasa nampak ketika beraktivitas berarti ini aurat di hadapan perempuan kafir. Kemudian ketiga yaitu antara pusar dan lutut ketika sendirian. Nah, ketika antara pusar dan lutut ini ketika sendirian juga ketika di hadapan perempuan muslimah. Ya, ini juga antara pusar dan lutut. Juga yang ketiga di hadapan laki-laki mahram. Juga antara pusar dan lutut. Laki-laki mahramnya itu antara pusar dan lutut. Jadi ada berapa? Jadi ketika sholat, ya pertama semua badan kecuali wajah dan telapak tangan pertama. Itu ketika sholat. Dua, semua badannya tanpa terkecuali yaitu di hadapan ajnabi. Ya. Di hadapan ajnabi yaitu di luar sholat ya. Kemudian yang ketiga yaitu auratnya adalah yang tidak nampak ketika beraktivitas. Itu yang nampak semisal betis, lengan. Yang tidak nampak itu aurat. di hadapan perempuan kafirah. Yang keempat, antara pusar dan lutut, yaitu ketika sendirian. Berarti punya empat, punya berapa? Empat. Ya. Punya apa? Empat. Laki-laki auratnya tiga, budak perempuan auratnya dua, perempuan merdeka auratnya empat. Nah, seperti itu. Ini kalau mau merinci seperti itu. Laki-laki auratnya tiga, satu ini ketika di hadapan siapa, dua ini ketika bagaimana, tiga ketika bagaimana. Aurat budak satu ini, dua ini ketika apa. Aurat perempuan merdeka sama seperti itu rinciannya ya. Nah, ini ada empat. Itu perinciannya sudah selesai semua seperti itu. Wal auratu lughatan an-naqsu. Kata beliau, aurat itu secara bahasa an-naqsu kurang. Watut laku syar'an dan digunakan secara istilah syar'i ala ma yajibu satruhu. Yaitu yang wajib ditutup. Wahwal muraduna. Inilah yang dimasukkan di sini. Wa ala ma yahrumu nadzuruhu. Dan yang haram dipandang itu wazakarahu al-ashabu fi kitab nikah. Al-ashab itu menyebutkan di kitab nikah yang haram dipandang. Ya. Di kesimpulannya kalau dari kitab ini, ya, dari Fathul Qorib al-Mujib bahasanya dibedakan antara aurat di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau dalam sholat, wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk aurat. Kemudian di luar sholat termasuk aurat. Meskipun keterangan di beberapa kitab yang lain bahasanya secara zatnya bukan aurat, akan tapi wajib ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Wasalisu yang ketiga, al-wukufu ala makanin tohirin. Yaitu berdiri di tempat yang suci. Fala tasihu salatu syakhsin yulaqi ba'da badanihi aw libasihi najasatun fi qiyamin wa aw qu'utin aw ruku'in aw sujudin. Syarat sah salat yang ketiga yaitu berdiri tempat yang suci, maka salat seorang tidak sah jika dia yaitu bersentuhan badannya atau bajunya bersentuhan dengan najis ketika berdiri atau duduk atau rukuk atau sujud. Jadi al-wukuf dia berdiri ya, nanti mencakup duduk ya, dan mencakup rukuk, sujud. Sebagaimana disyaratkan oleh Asy-Syari. Dan di sini yang tidak boleh adalah tadi apa? Yulaki. Ya. Ada mulaqah. Yang penting itu tidak ada mulaqah. Tidak ada bersinggungan dengan najis. Baik itu di badan ataupun di baju bahkan yang dia pakai ketika sholat. Kalau enggak bersinggungan enggak mengapa. Misalnya tempatnya najis. Kemudian ditutup dengan semisal sajadah. Sholat di atasnya, sah sholatnya. Karena dia tidak bersinggungan dengan najis. Demikian pula kalau misalnya di situ ada najis, kemudian gerakan sholatnya itu atau dia tidak badannya atau bajunya tidak bersinggungan dengan situ. Misalnya lurus ketika rukuk, dadanya lurus, bawahnya ada najis. Ketika duduk atau sujud, tidak bersentuhan, maka tidak mengapa. Maka di sini yang enggak boleh kan? Adanya mulaqah. Ya, jadi yulaki itu maksudnya di yulaki itu ya bertemu plus mumasah. Jadi ada ya bersentuhan gitu, bersinggungan. atau pakaiannya ya. Pakaiannya juga tidak boleh terkena apa? Najis. Warabi'u yang keempat, al-ilmu bituhulil waqti. Dia yakin telah masuk waktunya au-zonnu tuhulihi bilijtihadi. Atau dia punya perasaan kuat, zon, sudah masuk waktu sholat berdasarkan ijtihad. Ya, jadi tingkatan pertama dia yakin mengetahui dari dirinya sendiri. Dan semisal itu misalnya dikabarkan oleh orang yang bisa dipercaya. Misalnya ya kalau dalam masa sekarang azan ya, dengan ada dari muadzin melihat sudah masuk waktunya. Dan kalau tidak yakin maka uzon. Ya harus ada ijtihad. Kalau enggak tahu ini sudah masuk sholat atau belum, kemudian enggak ada suatu kabar ada yang mengabarkan, maka dia berijtihad. Kalau sudah berijtihad dia punya prasangka kuat maka sah. Terpenuhi syarat ya, terpenuhi syarat. Ya, dengan apa? Dengan ijtihad misalnya dengan membaca Al-Qur'an atau belajar atau membaca kitab atau dia bekerja, maksudnya seperti apa? Jadi misalnya dia enggak tahu waktu, ya. Misalnya dia enggak tahu waktu, tapi dia biasa mengerjakan tadarus misalnya qira'at tilawatul Qur'an misalnya antara maghrib sampai isya itu biasanya sekian lamanya. Biasanya sekian, sekian misalnya sekian lembar misalnya. Misalnya satu juz setengah biasanya. Ini punya kebiasaan wirid, baca Al-Quran, antara maghrib, ketika maghrib, baca sampai selesai isya, biasanya dia selesai satu juz setengah misalnya. Maka ketika nggak tahu waktu, ya, maka dia ijtihad, oh dia nanti melakukan itu, ya, melakukan wirid itu satu jam satu jam setengah selesai masuk waktu isya, zonnya berdasarkan zonnya, karena dia punya kebiasaan seperti itu dengan baca Al-Quran, kalau dia punya kebiasaan itu, atau misalnya dengan bekerja, ya misalnya dia membuat batu bata, gitu kan, biasanya antara zuhur dan asar itu dia kalau membuat batu bata dapat berapa biji, gitu loh, ya. Oh dapat misalnya 100 biji. Oh, berarti nanti dia seperti itu. Ya, dengan apa? Dengan perkiraan seperti itu. Ya, tadi dengan zon nanti bisa, boleh. Ya, ya au zonnu tukuli bilih jihad. Kemudian walau sholat biwairi zalika lam tasihah sholatuhu wa in sodafa al-waqta. Kalau dia sholat tanpa hal tersebut, zalika itu maksudnya adalah al-ilmu tadi atau zon dengan ijtihad. Kalau dia sholat, gak tahu sudah masuk waktunya atau belum, dia gak tahu. Ijtihad juga gak berusaha. Asal sholat saja gitu. Oh ini sudah siang, sholat zuhur. Dia nggak tahu kalau itu waktu nggak tahu kalau sudah masuk waktu zuhur atau belum, nggak tahu, nggak melakukan ijtihad, nggak ada yang mengkabari, pokoknya langsung sholat aja, lam tasihah tidak sah sholatnya, wa in sodafa al waqta meskipun dia bertepatan dengan waktu sholat, misal sholat zuhur itu waktu zuhur masuk di jam 12 misalnya, kemudian jam 12 lebih 15 dia misalnya sholat zuhur. Tapi ketika sholat, dia tidak ada yakin bahwasanya itu masuk waktu sholat zuhur, dia tidak ada uzan berdasarkan ijtihad, hanya sholat itu aja, maka tidak sah sholatnya meskipun dia masuk waktunya. Ya. Karena disyaratkan untuk sahnya ibadah itu dia mencocoki realita. Yang kedua disyaratkan ada zon paling tidak. Ada dua. Nah, istilahnya itu nafsul amr. Yang kedua zon al-mukalaf. Nah itu. Kalau nafsul amr aja mencocoki realita aja, tidak ada zonnya nggak bisa. Seperti itu. Meskipun dia sholatnya di waktu apa? Sudah masuk waktu zuhur jam 12.15. Zuhurnya masuk jam 12 misalnya. Tetap tidak sah karena dia tidak punya uzon di situ. Dia hanya langsung saja. Tidak tahu kalau apa sudah masuk waktu sholat atau belum. Ya, jadi harus ada nafsul amr dan uzan mukallaf. Nah, berbeda dengan bab muamalah itu hanya nafsul amr saja. Wal khamisu yang kelima. Istiqbalul qiblati menghadap kiblat. Ai al-Ka'bati, yaitu menghadap Ka'bah. Kiblat adalah Ka'bah, sumiat kiblatan, dinamakan kiblah li'anal musalliya yuqabilha, karena orang salat itu menghadap ke Ka'bah tersebut. Sehingga dinamakan kiblah. Wa Ka'batan kemudian dinamakan apa? Ka'bah lirtifa'iha, karena tingginya. Ada pula yang mengatakan karena tarobu iha kota apa itu kotak kubus. Pasti kebaluha bisodri dan menghadap kiblat itu dengan dada, artinya dada yang dihadapkan. Pasti kebaluha bisodri syartun liman qadaru alaihi. Nah, menghadapkan kiblat dadanya ke kiblat adalah syarat bagi orang yang mampu. Ya, jadi syarat yang kelima, syarat sah salat harus menghadap kiblat. Ya. Dan di sini yang dihadap. Jadi harus menghadap ke ainnya. Fisik bukan jihah. Kalau muktamad madhab ini bukan arah. Ya, tapi ain fisiknya. Fisiknya Ka'bah di mana? Ya di situ, arah situ. Ya, fisiknya yang dihadap. Yang dihadap adalah fisik Ka'bah, bukan arah. Ka'bah arahnya di barat. Ya, kita tidak menghadap jihah arah barat, tapi fisiknya di mana posisinya? Bagi yang secara yakin kalau dia dekat. Ya. Kalau dia dekat dengan Ka'bah harus menghadap fisik secara yakin. Ya. Yakin kan bisa terlihat. Nah, dia harus dihadapkan dadanya dihadapkan ke fisik bangunan Ka'bah secara yakin. Tapi kalau jauh itu secara zon. Nah, ini zon saya ini sudah menghadap nih. Kan arahnya ke sana, di sana, mengarah ke sana ini, tapi dia menghadapkannya fisiknya ya, bukan arahnya. Walaupun zon, maka itu boleh itu maksudnya. Bukan arahnya. Kalau muktamad seperti itu ya. Yaitu fisiknya kalau tempatnya jauh adalah tetap menghadap fisik tapi zon. Kalau tempatnya dekat menghadap fisik dengan yakin. Ya, tadi Ka'bah kiblat dinamakan kiblat karena orang salat menghadapnya, kalau Ka'bah karena tingginya. Bisoter, ya dihadapkan ke dadanya dihadapkan kiblat. Ketika apa? Ya ketika berdiri, ya dan duduk. Kalau rukuk, ya secara hukman, secara hukum Karena ruku dadanya menghadap ke bawah. Jadi secara hukum dia, ya, hukuman dihadapkan ke kiblat. Kemudian juga orang sujud. Sehingga yang wajib adalah dada. Bukan wajah. Ketika dia posisi apa? Ya berdiri ya. Posisi berdiri. Ketika sholatnya dalam keadaan berdiri, itu dada wajib dihadapkan ke kiblat. Sehingga dada kalau diserongkan, ya, coba nasar video ya. Jadi misalnya dada yang dihadapkan kiblat adalah dadanya bukan wajahnya. Maksudnya kalau wajahnya misalnya gini itu tetap sah ya. Tapi nanti kan makruh. Nah, dada misalnya serong, nah gini. Nah, ini tidak sah karena yang wajib dihadapkan adalah dadanya. Ini ketika apa? Ketika sholat dalam keadaan berdiri. Adapun kalau sholat dalam keadaan berbaring, ini berbaring miring maka yang dihadapkan yaitu dada dan wajah. Berbaring miring gini ya. Ini miring, tiduran, maka dada dan wajah. Ya. Kalau tidurnya terlentang, ya, ya di atas punggung terlentang gini, maka yang dihadapkan adalah wajah dan yaitu apa telapak kaki, cekungan telapak kaki. Ini telapak kaki ada cekungannya yang cekung ya. Nanti lihat telapak kakinya. Ya, itu yang cekung itu wajib di hadapan ke kiblat yaitu wajah dan cekungan telapak kaki ketika dia terlentang. Terlentang tahu ya? Ya terlentang. Maka nanti ketika terlentang agak diberi sandaran sehingga wajah bisa menghadap ke kiblat. Nanti ada pembahasan tersendiri ada insya Allah di ibarat selanjutnya. Baik. Kemudian wastasna al-musannifu min zalika ma dzakarahu bi qawlihi. Kemudian musannif memberikan pengecualian dari hal tersebut tadi, yaitu syarat istiqbal menghadap kiblat, yaitu ma dzakarahu apa yang disebutkan musannif dengan perkataan beliau. Wa yajuzu tarku istiqbal lil kiblati fi sholati. Boleh meninggalkan menghadap kiblat, artinya boleh tidak menghadap kiblat di sholat ketika sholat, yaitu fi halata ini dua keadaan. Ada dua keadaan, dia tidak, dia boleh tidak menghadap kiblat, artinya sah. Baik itu sholat, yaitu di sini baik itu sholat fardu atau nafilah dalam dua keadaan. Yang pertama fi sidatil khaufi, ya di ketika dalam kondisi sangat takut. Ini dia boleh tidak menghadap kiblat. Maksudnya yaitu biasanya ketika misalnya ketika perang bergejolak ya. Orang bergejolak, berkecamuk, ya, dia tidak memungkinkan untuk menunda sholat, ya. Menghentikan perang juga nggak bisa, maka harus sholat. Maka sholatnya itu boleh menghadap ke selain kiblat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 239, yaitu fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut, maka farijalan dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian Ibnu Umar menafsirkannya yaitu dengan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Jadi ditafsirkan seperti itu. Ya, fi syiddatil khaufi fi qitalin, ya, ketika perang. Fi qitalin mubahin, qital yang mubah. Seperti apa? Ya, qital pertempuran, peperangan kaum muslim melawan orang kafir. Atau ke peperangan ini seorang yang apa? Yang berada dalam kebenaran melawan pemberontak. Kalau ini boleh, boleh seperti itu. Ya, dapat keringanan. Tapi kalau kitalnya bukan mubah seperti kitalnya pemberontak, ini enggak boleh ya. Boleh. Ini tadi ketika fi syiddatil khauf, ini baik fardu ataupun sunnah. Baik itu fardu ataupun sunnah. Itu boleh. Ya, ketika fi syiddatil khaufi fil qital. Ya, sunnah, ya misalnya sunnah yang nanti enggak bisa dikerjakan. Kalau kalau nunggu selesai perang itu, nah, waktunya habis misalnya. Misalnya sholat dua hari raya, pas hari raya perang gitu ya, berarti sholat apa? Khusuf, khusuf, istisqa. Nah, ini kalau nanti ya apa sampai selesai perang udah habis waktunya, misalnya seperti itu, maka boleh dia. Kemudian yang kedua, wafina filati fisafar. Ya, sekarang nafilah ya, kalau ini nafilah. Ketika apa? Fisafar. Ketika nafilah fisafar, ala rohilati di atas kendaraan. Sehingga di situ disebutkan nafilah. Sehingga kalau keluar dari kata-kata nafilah adalah yaitu fardu, walaupun dia dinazarkan misalnya. Maka enggak boleh menghadap ke selain kiblat. Jadi kalau di atas kendaraan harus sholat fardu, bisa teranggap sah, tidak perlu mengulang, dia harus apa? Sempurna. Dia menghadap kiblat, rukuk-rukuk dengan sempurna, sujud sempurna, yang melaksanakan rukun-rukunnya, baru itu ya teranggap itu maksudnya tidak perlu mengulang. Jadi disebutkan fina filat fisafar. Yaitu di situ fisafar. Kalau hadar maka tidak boleh. Hadar apa? Mukim, tidak safar. Ya, karena untuk meringankan ya. Untuk meringankan musafir. Musafir itu kan sudah berat. Kalau disyaratkan istiqbal, ketika sholat sunnah maka ya, itu tadi yang memberatkan. Ala rohilah di atas kendaraan, ini sebenarnya bukan qaid. Ya. Artinya nanti bisa juga ketika yaitu berjalan ya. Walil musafiri safaron mubahan walau qasiran atana fulu soba maqsidihi. Bagi seorang musafir yang safarnya mubah, ya, safar mubah adalah safar yang selain safar haram. Ya. Yaitu apa? Ya, safarnya yang wajib untuk haji misalnya, safar sunnah untuk silaturahim misalnya, safar safar apa? Mubah. Yang mubah, asli mubah, hukum mubah. Misalnya untuk bisnis. Ataupun safar makruh. Ini dia safar mubah, safar yang bukan maksiat. Jadi kalau al-asi bi safarihi maka tidak bisa ngambil rukhsah ini. Al-asi bi safari, maksiat dengan safarnya. Artinya dia safar untuk tujuan maksiat. Dia safar ke satu tempat untuk misalnya judi atau untuk zina. Na'udzubillah min dzalik, misalnya seperti itu, ini enggak boleh ngambil rukhsah. Demikian pula safarnya juga harus apa? Ada tujuannya yang jelas. Ke arah mana. Bukan pokoknya ini safar aja, enggak tahu mau kemana. Ini namanya al-ha'im. Ya. Ini enggak boleh. Kemudian, walau qasiron, safarnya walaupun qasir. Qasir itu yang safar pendek. Ya. Tidak ada dua marhalah ya, bukan safar tawil. Ini boleh. Kalau yang safar panjang itu misalnya yang dua marhalah sekitar 83 km menurut pendapat yang masyhur itu khusus rukhsah diantaranya adalah qasar salat jamak. Tapi kalau safar pendek ini boleh. Safar pendek boleh. Boleh yaitu sauba maqsidihi. Itu mengarah pada soba, mengarah pada maksidi tujuannya. Dia tidak berpaling kecuali ke arah kiblat. Jadi hanya dua pilihan gitu maksudnya. Dia menghadap kiblat atau menghadap arah tujuannya. Tidak boleh menghadap ke arah yang lain. Kalau dia sampai menghadap ke arah bukan arah kiblat dan bukan arah tujuannya, dia sengaja dan tahu sholatnya batal. Waraqibu adabati la yajibu alaihi wad'u jabhatihi ala sarjihi. Dan yang mengendari kendaraan tunggangan tidak wajib untuk meletakkan yaitu jabahnya, keningnya ketika sujud di atas sarjia, di atas pelananya, misalnya. Yaitu ketika apa? Sujud ya. Ke rukuk ketika sujud. Bal yumi'u wakan, tapi boleh dia untuk berisyarat bi rukuhi wa sujudihi. Dengan rukuk dan sujud, wayakunu sujuduhu akhfadha min ruku'ihi. Dan isyarat untuk sujud itu lebih rendah daripada untuk rukuk. Daripada untuk rukuk. Jadi wajib. Hukumnya apa? Wajib. Wa amal masyi, tadi yang rokib. Maka tadi kan disebutkan ala rohilah bukan koid. Artinya enggak mesti ini. Jadi kalau enggak ala roh ya enggak boleh, enggak, tapi boleh. Jadi boleh juga ini ketika jalan. Jadi ala rohilah bukan qaid. Kalau bukan qaid berarti tidak diterima mafhumnya. Kalau ini qaid, ala rohilah berarti mafhumnya. Kalau bukan ala rohilah, yaitu berjalan, al-masyi, enggak boleh. Tapi ini tadi bukan qaid, ya, maka al-masyi itu juga boleh. Wa ammal masyi ataupun orang yang berbicara kita selesaikan ya. Fayutimu ruku'ahu wa sujudahu wa yastaqbilul qiblata fihima wa la yamshi ila fi qiyamihi wa tashahhudihi. Ya, tadi kan kalau yang berkendaraan sujud ruku' sama sujud dengan isyarat ya kan? Yumi'u. Nah, kalau orang jalan fayutimu ruku'ahu wa sujudahu harus sempurna. Harus sujud normal, ruku' normal. Enggak boleh apa berisyarat. Wa yastaqbilu al-qiblata fihima. Kemudian ketika apa rukuk dan sujud itu apa? Menghadap kiblat. Di rukuk dan sujud. Wala yamshi ila fi qiyamihi wa tashahhudi. Ya. Jadi gerakan sholat ini ketika dia posisi berjalan, dia beliau menyebutkan ya, yaitu rukuk dan sujud tadi harus apa sempurna, nggak boleh dengan isyarat. Kemudian masalah menghadap kiblat tadi wayastaqbilu al-qiblata fihima, itu fi rukuk dan fi sujud. ketika rukuk dan sujud harus menghadap kiblat. Sehingga menghadap kiblat itu ada pada empat rukun, ya. Jadi wajib menghadap kiblat ketika empat rukun ini bicarakan apa ini tadi? Tadi safar dia ketika berjalan, ya. Satu, ketika takbiratul ihram. Dua, ketika rukuk. Tiga, ketika sujud. Empat, ketika duduk di antara dua sujud. Menghadap kiblat. Ini wajib apa? Menghadap kiblat. Kemudian nanti kan kalau dia itu kan berjalan menuju arahnya, ya, menuju arah tujuannya. Ya. Awan ini agak mulur karena kurang sedikit, ya. Nanti nanggung sekali. Kalau ada yang ada keperluan silahkan live dulu. Karena ini kalau diputus di sini agak repot nanti ini pembahasannya. Kalau ada keperluan silahkan live dulu. Insya Allah kalau kelebihan sedikit tidak apa-apa, ya. Ya. Tadi empat keadaan ini dia harus menghadap kiblat. Takbiratul ihram, dua rukuk, tiga sujud, empat duduk di antara dua sujud. Kemudian dia berjalannya, wala yamsida, kalau berjalan berarti dia menuju arahnya, ya. Menuju arahnya. Misalnya misalnya arahnya ke mana? Misalnya arahnya ke arah selatan misalnya. Arah selatan. Maka dia ketika rukuk harus menghadap ke kiblat. Takbiratul ihram menghadap kiblat. Kalau kita kan arah barat, ya. Kiblat, kemudian sujud juga duduk di antara sujud juga. Nah, ketika dia berjalan, dia kan enggak menghadap kiblat karena berjalannya mengarah ke selatan. Ya. Maka nanti kalau dia berjalan mengarah ke selatan ini misalnya, ya. Maka wala yamsi illa fi qiyamihi wa tasyahudihi. Kalau kata pensyarah, dia berjalan ketika posisi berdiri. Berdiri itu baca Al-Fatihah, ya. Kemudian tasyahud, ya, itu dua itu, ya. Kalau MC, ila fi qiyamihi, itu mencakup juga iktidal. Kemudian tasyahud mencakup juga salam. Ya, kesimpulannya, dia berjalan pada empat keadaan pula. Ya. Yaitu ketika berdiri, ketika iktidal, itidal bangkit dari rukuk, ketika tasyahud dan salam. Jadi menghadap kiblat pada empat rukun, ya. Kemudian tidak menghadap kiblat, dia berjalan menuju arahnya. Maka itu ketika yaitu apa? Empat keadaan pula, yaitu berdiri, kemudian itidal, tasyahud dan salam. Jadi misalnya, ya, kita share video, ya. Nggak tahu nih gambarnya bisa enggak. Sudah bisa belum ini? Ya. Jadi misalnya, udah kelihatan, ya. Ini misalnya kita takbiratul ihram ini kiblatnya ke arah. Misalnya sana arah kiblat. Berarti takbiratul ihram Allahu Akbar takbiratul ihram harus menghadap ke kiblat. Kemudian tujuannya kita ke sana. Ya, kita berjalan ke sana. Membaca Al-Fatihah, ya, qiyam, kemudian rukuk tadi harus menghadap kiblat, dia harus ini lagi rukuk. Nah, seperti itu. Nah, nanti dan seterusnya dia disesuaikan seperti itu. Jadi berdiri, nanti itidal. Nah, itidal tadi boleh dia berjalan sehingga nanti balik ke arahnya lagi. Kemudian sujud harus menghadap ke kiblat. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Insya Allah bisa dipahami gambarannya. Jadi ketika takbiratul ihram, dia menghadap kiblat. Kemudian ketika berdiri qiyam, maksudnya membaca Fatihah, dia apa? Berjalan. Jalan, kemudian rukuk gimana? Menghadap kiblat lagi, dia rukuk. Nah, selesai rukuk, itidal, boleh dia berjalan. Berjalan menghadap arahnya, misalnya ke selatan. Kemudian sujud gimana tadi? Sujud terus menghadap kiblat. Ya, dia menghadap kiblat, dia sujud. Kemudian ketika duduk di antara sujud sama, ya memudahkan. Duduk di antara sujud, menghadap kiblat, sujud lagi menghadap kiblat. Kemudian dia kalau tasahud, boleh sambil berjalan. Fayamsi, wala yamsi ila fi qiyami wa tasahudihi. Nah, ketika tasahud boleh berjalan, salam juga boleh berjalan, selesai sholatnya. Demikian. Baik, alhamdulillah sudah selesai untuk syarat sah sholat. Untuk rukun-rukun, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Perempuan yang sholat sendirian tidak ada yang melihatnya, apakah batal sholatnya kalau telapak kakinya tersingkap? Ya, ya, tidak boleh tersingkap karena ini apa? Aurat. Walaupun nggak ada yang melihatnya, sama kita misalnya nggak ada yang melihat, kemudian sholat kelihatan pahanya sah nggak? Nah, seperti itu sama. Pertanyaan. Berkaitan dengan aurat perempuan yang boleh nampak. Bahwa yang dimaksud juga bentuk badan, walau hanya lengan. Mengingat yang disebut di awal ada kata satru laun. Ya sama, perempuan itu untuk penutup aurat itu satru laun. Ya sama. Yang boleh nampak. Berkaitan dengan yang boleh nampak tadi maksudnya, ketika misalnya, tadi kan sudah ada batas sendiri-sendiri ya, misalnya di hadapan perempuan kafir, ya, ini auratnya perempuan di hadapan perempuan kafir, boleh nampak yang biasa nampak ketika aktivitas, lengannya seperti itu. Ya boleh apa? Boleh nampak. Petisnya boleh nampak. Yang biasa nampak ketika aktivitas. Sama seperti di hadapan mahramnya juga, yaitu tadi sudah kita sebutkan, antara pusar dan lutut untuk perempuan auratnya di hadapan mahram dan di hadapan wanita muslimah yang lain. Ya kalau terjadi kholal pada syarat dan rukun, dia mengulang sholatnya. Kecuali nanti dia tersingkap langsung ditutup, nah itu tidak mengapa. Apa maksud aurat laki-laki di hadapan wanita non mahram seluruh badan? Maksudnya adalah wanita tidak boleh melihat semua badan laki-laki. Ya. Kalau tidak ada apa? Kebutuhan. Jadi itu masuk aurat, nggak boleh dipandang. Apakah seluruh badan ini termasuk betis dan lengan atas laki yang tidak bisa dilihat? Semuanya. Tadi kan sudah disebutkan semuanya. Jadi nggak boleh melihat kecuali ada hajat ya. Sudah ada hajat. Ya meskipun ada pendapat lain Allah alam soal, tapi ini yang kita sebut dalam madhab. Ya, ketika ya nanti untuk detailnya ada apa pembahasan masalah ini ya, masalah takbiratul ihram dan nanti kita sebutkan di ibarat di dan carikan di kitab lain itu ada perinciannya kapan nanti wajib takbiratul ihram, jika tidak mampu kemudian bagaimana. Kalau untuk tasahud, ya ini karena tasahud itu dia apa? Boleh berdiri, ya intinya dia posisi berdiri saja. Tidak ada di situ. Kalau kaifiyah apa? Tangan di atas bahu itu kan termasuk hay'ah ya. Nanti kita bahas di hay'ah. Kalau hay'ah itu kan tidak wajib. Jadi duduk tasawuf akhir itu kan wajib duduknya. Tapi kalau masalah meletakkan tangannya itu nanti masuk dalam bahasan apa? Kaifiyah. Hay'ah. Yaitu kaifiyah yang hay'ah. Sunnah yang hay'ah. Jika hendak sholat ada baju luar yang bolong yang di area aurat, aku pun tertutup sama kain celana lain. Ya intinya tidak terlihat. Kan intinya tidak terlihat laun. Terlihat laun enggak? Kalau enggak terlihat maka tidak mengapa. Kalau terlihat launnya maka enggak boleh. Ya, misalnya kita pakai rangkepan itu apa? Double. Intinya seperti itu, launnya tidak apa? Terlihat. Allah alam bisawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.